pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 16 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Berduaan di rumah kos pasangan remaja digrebek warga. Polsek Merdu beku spesialis maling pencuri alat elektronik di sekolah. Polisi periksa 3 saksi terkait kasus beko dibakar OTK. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, warga Gampung Matang Slimeng, Kecamatan Langsa Barat, Sabtu pagi menggerebek rumah kos di Dusun 2, Gampung Matang Slimeng. Warga mendapati pasangan remaja masih bau kencur yang diduga berbuat mesum di dalam sebuah kamar kos. Mirisnya, pelaku wanitanya masih berstatus siswi salah satu SMA di Langsa berinisial S dan lelakinya sudah putus sekolah yang keduanya warga Kota Langsa. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif, menyebut laporan masyarakat di rumah kontrakan itu selama ini sering berkumpul pria dan wanita. Diduga penjaganya sengaja membiarkan dan memberikan fasilitas atas terjadinya perbuatan mesum tersebut. Karena sudah bosan dengan tingkah penjaga dan pendatang di rumah kos-kosan tersebut, kemarin sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, masyarakat pun menggerebeknya. Sudarlun, tim opsional unit reskrim Polsek Merdu Pidijaya membekuk maling pembobol fasilitas elektronik sekolah Jumat malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pria bernama Rizky Zulfahmi berKTP Gampung Gelidah Pidijaya diduga sebagai maling spesialis pembobol fasilitas elektronik. Dari tangan tersangka, pihak aparat mengamankan peralatan elektronik milik SD Kota Merdu berupa 2 unit mesin proyektor merek Optoma berwarna hitam serta kabel dan tas, 1 unit mesin printer merek Canon warna hitam beserta plastik pembungkus dan buku petunjuk penggunaan. Kapolsek Merdu AKP Aditya Kusuma mengatakan Rizky tercatat sudah melakukan perbuatan serupa dengan menjarah barang berharga milik sekolah dan SDN Merdu pada 5 Maret 2018. Sudarlun, Kepolisian Resort Aceh Timur telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku dan motif pembakaran alat berat jenis beko yang dibakar orang yang belum teridentifikasi di Dusun Belang Jawa Aceh Timur Kamis sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Erwin Satrio Wilogo mengatakan hingga kemarin pihaknya telah memeriksa 3 saksi terkait kasus beko dibakar tersebut. Kasat mengatakan hasil pemeriksaan sejumlah saksi diketahui indikasi terjadi perselisihan antar pihak terkait pekerjaan proyek gampung atau pembangunan jalan yang didanai ADG 2018. Ada indikasi terjadinya perselisihan terkait pekerjaan di gampung, makanya masih mendalami untuk mengungkap motifnya. Seperti diberitakan sebelumnya, satu unit eskavator yang digunakan untuk membuat jalan dan bendungan air di Dusun Belang Jawa, Perlak Barat, dibakar orang yang belum teridentifikasi. Sudarlun, Zaduli, penjual es campur asal desa Ujung Kulam, Matangkuli, Aceh Utara, ditemukan tewas dengan leher tergorok di tempat tidur dalam kamarnya. Korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan oleh istrinya, Camalia. Sebelum kejadian, istri korban berada dalam kamar satunya lagi menidurkan anaknya, namun tiba-tiba Jamaliah tertidur di dalam kamar, sedangkan suaminya tidur di kamar utama. Lalu setelah korban terbangun, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ia tersentak dan langsung histeris ketika masuk ke dalam kamar, menemukan suaminya dalam kondisi berlumuran darah dengan kondisi leher tergorok. Istri korban pun langsung memanggil tetangganya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kasus ini telah ditangani pihak Polres Aceh Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Badan Kepegawaian Negara mengatakan penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi eks tenaga honor kategori 2 untuk berstatus sebagai abdi negara utuh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Muhammad Ridwan mengatakan seharusnya kesempatan terakhir bagi eks tenaga honor K2 menjadi CPNS pada 2014 silam. Pada penyaringan 4 tahun lalu, sebanyak 438.590 tenaga honor gagal naik status menjadi PNS. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yaitu pengangkatan tenaga honor memang terakhir dilakukan di tahun anggaran 2014. Setelah itu, tenaga honor yang diterima menjadi CPNS diberikan waktu hingga 31 Desember 2015 untuk melengkapi berkas. Setelah tanggal tersebut, otomatis pemerintah membubarkan rekrutmen tenaga honor. Namun dikala Presiden Joko Widodo menghelat pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia di pertengahan tahun ini, muncul aspirasi dari kepala daerah untuk mempertimbangkan kembali penerimaan CPNS untuk eks tenaga honor K2 yang gagal tes di tahun 2014. Sudarlun, kabar duka datang dari Belantika Musik Indonesia. Debi Nasution, kakak musisi Kenan Nasution sekaligus salah satu pendiri geng Penggangsaan dan anggota Gian Step, meninggal dunia pada Sabtu kemarin. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh manajer God Bless, Rocky Antono. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara detail perihal waktu Debi menghembuskan napas terakhir. Ia menyatakan dirinya tidak mengetahui penyakit yang didera oleh Debi. Selain itu, Rocky juga mengaku telah lama tidak bertemu dengan Debi dan tidak mengetahui perkembangan kondisi kesehatannya secara detail. Semasa hidupnya, Debi dikenal sebagai musisi yang cukup berpengaruh. Namanya tercatat dalam sejarah Geng Penggangsaan, sebuah grup musik yang terbentuk di sebuah rumah di Jalan Penggangsaan Barat yang ditempati oleh keluarga Nasution pada tahun 70-an. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 16 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.